Sarsi pun jangan terburu, kenali aku dulu. Tahanlah, biar semesta izinkan aku pahami kamu dulu. Biarkan detik waktu dekatkan kau dan aku satu. Dan apabila memang harus perlahan, sudikah kau menunggu rasa itu datang? Bila kau ingin hatiku, sabarlah, jangan tergesa. Izinkanku, hai, biar semesta.